Matius hondongan 10 talu. Alloitasianto anale bai pang Yesus umpele indo banua lulako lebo Galilea anamokko idio bihinna. Ya sulem buda tau mak silulu lombai na suhun taunya de nongei na pabua to buda. Ya lulangan mi alopi ila lebo anamokko i. Anayabo ia galantangan to buda. Yang palaum buda pepak guhuan pang Yesus sapuk nabawa pehapangan nawa. Demme sa tau lebak mengambo. Tapana na ambo indo banena, ya demmi sabahean tappa lako lalam. Ya sulenda sina ande sampe puha. Den tappa lako bobom batu, na suhum masimpan tubo aka manipi letakna. Sapuk tapana na alloi, ya malas sosiahan na suhum mabangi aka tak mandala wakakna. Den toi tappa lako lak kuha keduhi. Tapana tutuan mahombo indo kuha, yang pisin indo tanangam sampai tak malah kembua. Sapoden duka tapalako li tak malompo, yang mapik dak ya tuona nasuhung kembua tiluppi-luppi. Den tiluppi sahatu, den tiluppi annam pulo, ana den tiluppi talu pulo. Lako inggan namak hupa tahu, pahalo la umpatanan talinganna, umpalempe sulim patomalinna, ana napai lampenawa inde tulakku. Puha ya to, yang pengampein puang Yesus indo pasikolana anak-anak kutana inawa. O tongkuhu, akan membawa pehapangan indo tulak mula kota Buddha. Ya natimba inawa. Aka angga na iko dipaisani indo kada ditambin diona kapahentaan na puang ala ta'ala, sapota ia dipaisani tau Buddha. Aka mena-mena umpai lampenawai, tau yato ola dihangan yang polepi kapaisangan na, lambi tutuan Buddha nesam. Sapok tomo kau umpai lampenawai, ialah dia lepisan nyalau indo kapai sangam na sanga demi ilang kalena. Yan to kasuhungan na, anakku bawa pehapangan milaku inde mai tau, akalana italiu, sapo tak lana ala akalana. Analana hingi liu, sapo tak lana sang kalembasana, anna tak to ilana paham. Na suhum, lasulilaku pole indo kadanna dewata na palanda Nabi Yesaya nawa, lana hingi liu, sapetak lamala na ala pikihanna, anala na italiu, sapetak lamala na ala akalanna. Akin de mai tau, makah haum penawanna, ana simak binga-binga, solamak buta-buta. Na pateem, dana paitai matanna, pahingi talinganna, anna dana na alai penawanna, lambi mak pasule sule laku kaleku, na suhung kupabono. Sapo iko-iko, tak dem pada sake hongkok kuak inggana kuak pasti kolangku, akapai tak matamu, anna pahingi talingamu. Akasetongan tonganna, buda nabi anna tomeada yolona, melok lanaita inde tomuita ak temo, sapok taun nyama lanaita. Anna melok lanahingi inde tohingi ak temo, sapok taun nyama lanahingi. Anna mane nawa puang Yesus? Patanani ak talinga kalembasanna indo pehapangan diona to mengambo. Indo diwamban netapala kolalam, dipasih hapan toh hingi batakadanna puang ala ta'ala diona kapahentaanna, sapo tak nissan napi kalembasam. Ya sulen to mahajanna setam, anna nahappai indo tupuha diambo ilam penawan indo tau. Indo ban netapala ko bobom batu, dipasih hapan nya mesa tau, tapanong pehingi batakadanna puang ala ta'ala, ya tapana tahima solapon no penawa. Sapo tak siam mesai, aka tak kewaka ilang kalena. Deenna to kamasusaam, anna pandahaan huay, akan tuhoi batakadanna puang ala ta'ala, ia sohok bokok siaham, aka tak mandalang kapimanganna. Indo banne tappala kuala kuha keduhi, dipasihapan nia, tuh hingi batakadanna puang ala ta'ala, sapo tak mala kembua mapia, akan akadakei kamalalanganna, diona salu ketuanna, anna melok sugalik lato makaka, lambi umpak lembennya batakadanna puang ala ta'ala. Anna indo banne tappalako li tak malompo, dipasihapannya tuh hingi batakada dewata, anna napi kalembasan manappai, nasuhung kembua tiluppi-luppi. Den tiluppi sahatu, den tiluppi annam pulo, anna den tiluppi tallu pulo. Behapangas singa opi na tulak puang Yesus nawa. Kapahentaanna puang ala ta'ala dipasihapan nisina inde tulak. Demesa tau mambok gandum dia belakna. Sapo mamaasan ni tau, ia sule mbalin naun tantam bunga hea, tama alak na indo gandum, manelek ba isule. Tapa na tubo indo gandum, anana pahandu un tuho-tuho ambuana, ia diitan duka tubo indo hea. Ia lek bak siahan indo tomeng kehana, umpelambi ipuana indo bela, anana wani. O tuam, taya hakatia gandum nasa nindo mambo dio belakmu. Umpasyambo isanga bunga hea anna tuwe duka, ia natimbain nawa, balinta hitia mambo bunga hea. Mekuta Napoleon nindo tomeng kehana nawa, muaku haka kelek bakang kihebu indo heana. Sapok nawa indo puyana bela, tak mala, akati hebu duka mani indo gandum kehebu ingko hea. Tapi mami basin tuwo sule lako disaya indo gandum. Eta pamanekuan ni tomeng kehaku, hempunnya ioliti hea, anong bak babak basan ni'i, maneunti beyak tama api. Anamane hempungan na iya indo gandum, anaman nan na tama loko. Peha pangas singa opi na tulak pang Yesus nawa. Kapahentaan na puang ala ta'ala, si hapa mesa lisek na sesawi na tanan tau lako belakna. Inggan na tanangan mak lisek, lisek nang kajo sesawi handang bahin ni. Sapok maka tuwom, ia kasalepuha ia anala tanang senga ilam bela, na suhu mala nang idasi mak seha takena. Anamane mwala pole mesa peha panga senga nawa? Kapahentaan na puang ala ta'ala, mala duka di pasih hapam bibi hoti, na ala baine, anana boloyan niya 40 litik tehigu, sampe na samba asar lambi sumbakka. Inggan na ia to'o, na tula asam puang Yesus lakundu tau Buddha na baba peha pangan. Anna tak des simak tulak sengak ketai na baba dalam pehapangan, anna mala sule lakun do kadanna dewata na palombu mesa nabi yolona nawa. La pehapangan ku pake ke mak pak gua, laku pun masa sampolin do kaka atau di pekara di tambimpi mengkalau di umah di padadin na indelino. Puhai mak tulak puang Yesus lakun do tau Buddha, ya lek bau na pelei anna lutame mesa banua. Ya na pelambi impas sikolana anna nawani. Kela mala tungguhu, anan tulasan kam kalembasan na indo pehapangan dio na hea ila analak gandum. Ya na pumasiasa miduka nawa. Indo tumuambok gandum, anak mentolino diwaam batu diwa kau. Ana indo ya bela kalembasan na indelino diwaam. Gandun nia kalembasan na indo tomendadin numak na puang ala ta'ala. Ana indo hea kalembasan na indo tontuhu ito mahajan na setam. Anna balin na puang ala ta'ala, batu diwa ton tantah hea, kalembasan na tumahajan na setam. Anna watu na disayek gandum, kalembasan na indo alomak ketampasan na diwaam. Anna indo tomes sae, kalembasan na malaika. Umba susi indo hea dihempu mane ditibe tama api, lasusin toduka ulambi ila kopentuhuk na tumahajan na setan nilan na alomak ketampasan na. Akilan na loya to'o, kau to disangaya nak mentolino, lamak kali uswa malikaku, uhempu ninggan nato si mebawa bulim, solenggan nato si umpogau kakadakia nilang kapahentangku. Annainggan natau ya to'o, la ditibe ya tama api tapi dipikde. Annailan ni sumah holumoa si kekko isin na tamate tatubo. Sapok lako hupatau tumpalako paelok na puang ala ta'ala, lamampuannya kamatan deyam, la mesilo susi mata allo ila ang kapahentaan na ambena ya wasuhuga. Lako inggan na makhupa tau, pahalo lompatanan talingan na, umpalempe sulim patomalin na, ananapa ilang penawa inde tulakku. Anaman yung tulaoy pehapangan puang Yesus nawa. Indo kapahentaan na puang ala ta'ala, si hapam mesa baham-baham masuli tilamun nilambela. Pisanan na, nalambi mesa tau indo baham-baham masuli. Tapa nalamus sule, anamane lek baumbalu asan ninggan na kulena, akatilalak sugali, analau ina alian nindo bela. Mane den ni, tola mendadi umma ilang kapahentaan na puang ala ta'ala, si hapa mesa pak bulele, umpea mutiara handam masulli. Tapa na nalambi, ya lek baksiahan numbalu asan kulena, anamane mak pasule, muali indo mutiara. Anamanin tula oi mesa pehapangan puang Yesus nawa. Kapahentaan na puang ala ta'ala, ilan na lomak ketampasan na, mala dipasih hapam mesa dala, di pesambasan dok kolekbo lambi usakka mak hupa-hupa bau. Tapana nasi dini indo tomodala pon nombau ilan indo dalana, ya nasi beso-beso ilan nganggalan tangam, mana nasi lai bau kadakian na bau mapia. Ya bau mapia na palutama pak pengyanna, anaya bau kadake na tibelau. Lasusin to kilamnya lomak ketampasanna, akala sule malaikat tamain delino, usek lah to kadake gau, ana tontuhu ipailok na puang ala ta'ala. Indo to kadake gau, lah ditibe tama api tapi depikde. Anailan ni sumah holumoa, sikekko isinna tamate tatubo. Anna mane mekutanai puang Yesus laku pasikolana naua? Misan dakak kalembasanna paden detulaku? Na timbain pasikolana naua? Iyo, kisami kalembasanna. Ya nawang puang Yesus. Mapia, dadi inggana tuangguhi lampia dasam, tomendadi numma ilang kapahentaan na suhuga, mala dipasihapa mesa puena banua, muala bahan-bahan na ilang maipapungyana, susi malusanna temba kahunna. Tapana puhasan na tulak puang Yesus inggana indo pehapangan, ya lebau sule lakotan dakna. Joi, lebau untama pak sambajangan na to Yahudi, anama pak guhi ilaan. Ya mengamang asan tu hingi tulakna lambik sifat tulak-tulak nawa. Mena yang berumpak guhu indah tahu nama pati sugali mana hana. Anna mena yang membeni kuasa. Nasuh mak pati ini indah kekuasaan nampuguk tanda memengamang. Akan nama li susi. Kusanga tu da anak na tukang kaju. Anna Maria Indona. Anna sola subun na isanga Yakobus, Yusuf Simon sola Yudas. Anna kusanga si sola-sola siangkia indo sola subun na baine. Meni sangat na pangalai indah kemenahangan dan kekuasaan. Mak katampasana sangin mialiali na suhu nuntumpu palak puang Yesus. Ya mak kadam puang Yesus nawa. Mesa nabi dipak kasalei kelako yang esenga. Sapotai ya dipak kasalei kelan ni betulitakna anailam banuanna. Yanto anataun yang pugau buda tanda memangamanga diotondakna. Akatakna katapai solana.